kita telah sampai pada ucapan beliau rahimahullah ta'ala wal yuminuna yang Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi syai'un huwa as-sami'ul basir. Al-Sunnah al-Jamaah mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Bahwa sami'ul basir, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Qawlu ta'ala laisa kamitslihi syai'un ini raddun al-mumatsilah, bantahan terhadap mumatsilah, mereka-mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kita katakan tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Was-sami'ul basir ini raddun ala mu'tilah, bantahan buat mu'tilah yang menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kata Syaikh Fauzan hafizahullah ta'ala, ayat ini adalah dusturun wadihun bibabil asma sifat. Ya, kaidah yang besar, yang jelas dalam bab asma wa sifat. Qul tamiyya rahimahullahu ta'ala fala yanfauna anhu ma wasafa bihi nafsa wa yuharifuna kalima amma wadi'ihi. Al-Sunnah al-Jamaah tidak menafikan diri Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak, dan Al-Sunnah al-Jamaah tidak mentahrif kata-kata dari makna yang sebenarnya. Kalim jamak dari kalimah, kata-kata. An mawadi'in ini dari mana-mana yang sebenarnya. Qala sesuai fauzan billah ta'ala qawluhu falyahmiluna falyanfauna anhu ma wasafa bi nafsah, yani la yahmilu ala sunnati wal jamaah imanuhum bi anna allaha laysa kamithli syai ala yanfu anhu ma wasafa bi nafsah. Yani tidaklah membawa, menyeret, menorong, mendorong Ahlussunnah al-Jamaah keimanan mereka bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah sepatupun. Keyakinan tersebut, keyakinan Ahlussunnah bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan sifat-sifat Allah, tidaklah menggiring mereka, membawa mereka untuk menafikan sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan dirinya dengan sifat tersebut. Kama yaf'alu dhalika alladhina ghalaw bi tanzih, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang gulu dalam alasan, dengan alasan tanzih, maksudkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mu'tilah, maksudnya mu'tilah dan alasan tanzih, ingin mensucikan dari penyerupaan, ya, hatta ataluhu min sifati, sehingga mereka menta'til, menafikan sifat-sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bi hujjatil firar, ini tamsil, dengan hujjah, dengan alasan, kata mereka, lari dari tamsil, supaya tidak menyerupakan bersifat yang makhluki. Ini mu'attilah, Mu'attilah, mereka menta'til, mereka menafikan sifat. Kenapa? Karena alasan mereka untuk mensucikan Allah dari tamtsil. Sehingga para ulama kita menyatakan kullu mu'attilin mumatsilun, kullu mu'attilin mumatsilun, ya kullu mu'attilin mumatsilun, semua mu'attil, semua yang menafikan sifat itu mumatsil. Kenapa demikian? Karena ta'til yang dia lakukan itu alasannya karena ada waham, prasangka tamtsil. Ya, kalau menetapkan sifat istiwa berarti nanti serupa dengan makhluknya, maka akhirnya dinafikan sifat istiwa. Kalau menetapkan tangan nanti serupa dengan makhluknya, maka dinafikan sifat tangan. Maksudnya apa? Maksudnya dia terjatuh dulu dalam tamtsil. Dia terjatuh dalam tamtsil, ya baru kemudian menta'til. Terjatuh dalam tamtsil, ya akhirnya, oh harus kita sucikan Allah darinya, jangan sampai diselupakan. Kemudian terjatuh ke dalam ta'til. Kullu mu'attilin mumatsil. Awalnya dia punya waham tamtsil dulu, kemudian dia pun melakukan ta'til. Ya, dengan hujjah agar tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, melakukan ta'til. Tapi sebabnya kenapa? Karena bayangan dia itu tamtsil, menyerupakan sifat dengan sifat makhluk. Fa'ahlu sunnati yaquluna, adapun ahlu sunnah, kita menafikan tamtsil, tidak menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya, tetapi tetap menetapkan sifat. Kenapa? Karena prinsip al-sunnah wal-jamaah kita katakan lillahi subhanahu wa ta'ala sifatu takhussuhu wa ta'liqu bihi. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang khusus baginya, yang layak baginya, yang sesuai dengan kemuliaannya, yang berbeda dengan sifat makhluknya. Oleh makhlukin, dan makhluk juga memiliki sifat tahusum watalikubihim, yang sesuai dengan ya mereka, sifat-sifat yang sesuai dengan ya khusus bagi Allah, yang sesuai dengan kemuliaan Allah, dan makhluknya sifat juga sesuai dengan makhluk, berbeda. Wala tashabuha baina sifatil khaliq wa sifatil makhluk. Tidak ada kesamaan antara sifat khaliq dengan sifat makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ilmu. Makhlukun Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya dengan memiliki ilmu. Tetapi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang meliputi segala sesuatu, ilmu yang luas. Beda antara ilmunya Allah dengan ilmu makhluk yang terbatas. Nah, demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran. Makhluk juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan pendengaran. Tapi beda. Allah subhanahu wa ta'ala sami mendengar segala sesuatu. Iya, tidak tersembunyi darinya sesuatu pun. Kalau mendengar bahkan bisikan-bisikan orang. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang di dada manusia. Nah, adapun makhluk pendengarannya terbatas. Sama-sama mendengar. Kita katakan tidak ada kemiripan. Sifat Allah sesuai dengan sifat kemuliaannya. berbeda dengan sifat makhluknya. Sehingga fala yalzamu hadzal mahdhur. Ya, tidak ada ya kekhawatiran yang dikatakan oleh Mu'tilah. Ada yang dzakartum ajal Mu'tilah yang kalian katakan wahai Mu'tilah. Yang katanya kalau menetapkan sifat berarti terjatuh ke dalam tamtsil. Kita katakan tidak. Iya, kalian mentaktil itu karena kalian terjatuh ke dalam tamtsil dulu. Punya wahm tamtsil dulu. Menyerupakan sifat dengan sifat makhluk. Ini masalahnya. Lebih ahlu sunnah kita katakan, iya, Allah memiliki sifat yang sesuai dengan kemuliaannya, yang berbeda dengan sifat makhluknya. Nah, wa qawluhu wa la yuharrifuna al-kalima al-mawadi'. Taqaddama bayan makna tahrif. Kali kita sebutkan mawadi', itu maksudnya adalah makna yang benar, makna yang harus diartikan dengan satu kalimat. Yad ya tangan, ain ya mata, istiwa ya di atas. Itu maksudnya mawadi'. Iya, makna-makna yang memang terkandung yang ada pada kata tersebut. Al-Sunnah tidak mentahrif, tidak mentahrif, tidak menyelewengkan kata-kata dari mana-mana yang sebenarnya yang ada. Taqaddama bayanu mana tahrif dan terlewat mana tahrif. Ya, tahrif ada dua, tahrif lafzi dan tahrif maknawi. Ay la yubayiruna kalam Allah. Al-Sunnah tidak merubah-rubah kalam Allah. Yubadiluna al-fadah, merubah-rubah lafadznya seperti al-tahrif. Istawa dirubah menjadi istaula. Wa kallamallahu Musa taklima dirubah menjadi wa kallamallaha. Ini merubah-rubah lafadz. Au yughayyiruna ma'aniyah wa yufassirunahu bitafsiri, atau merubah mana-mana Quran, menafsirkan dengan tafsiran yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Iya, ditahrif, diselewengkan dari mana anak asalnya, ke mana yang salah, dari mana yang benar, ke mana yang batil. Kama yaf'alu Mu'tilah, sebagian lakukan oleh Mu'tilah. Ada gini akurun yang menyatakan istawa bukanlah istaula. Ini merubah-rubah, merubah lafaz dan merubah makna. Tapi ja'a rabbu, kata mereka ja'a amru rabbi. Ini tahrif, merubah-rubah kalamullah, dari mana yang sebenarnya ke mana yang batil. Wa yufassirun rahmatullah, ya, mereka tafsirkan rahmat, rahmatullah dengan irada in'am. Ya, sekali lagi, kenapa mereka lakukan tahrif? Ya, dengan merubah lafadznya, itu kalau tahrif lafzi, atau dengan merubah maknanya walaupun tidak merubah lafadz, itu tahrif manawi. Seperti tadi, rahmah diartikan iradatul in'am. Ini tahrif ma'nawi. Walaupun mereka tidak merubah-rubah ayat, tidak merubah-rubah kalimat, tapi merubah makna yang sebenarnya. Nah, ini tahrif ma'nawi. Allahu a'lam. Insyaallah.